Ya boy. Ya Saidani. Ya boy. Saidani. Saidani, namanya terukir di dalam hati. Saidani, namanya terukir di dalam hati. Tutur katanya, oh sungguh terpuji. Aduh, pandai mengaji. Tutur katanya, sungguh terpuji. Aduh, pandai mengaji. Gadis cantik manis jumpa dalam mimpi. Pandai mengaji, tutur katanya, oh sungguh terpuji. Aduh, pandai mengaji. Gadis cantik manis jumpa dalam mimpi. Gadis cantik manis jumpa dalam mimpi. Dalam mimpi jumpa dia, namun sampai kini tak kulupa. Walau dalam mimpi jumpa dia, namun sampai kini tak kulupa. Halus hai budinya, taat ibadahnya, diam-diam aku mengaguminya. Halus hai budinya, ibadahnya, diam-diam aku mengaguminya. Ingin ku dapat gadis seperti dia. Sungguh terpuji. Aduh, pandai mengaji. Tutur katanya, oh sungguh terpuji. Aduh, pandai mengaji. Gadis cantik manis jumpa dalam mimpi. Gadis cantik manis jumpa dalam mimpi. Selalu ku dendangkan, imannya yang teguh pada Tuhan. Namanya selalu ku dendangkan, imannya yang teguh pada Tuhan. Ku yakin dirinya suci tak ternoda, tak pernah dijamah tangan durjana. Ku yakin dirinya suci tak ternoda, tak tak pernah dijama tangan durjana. Betapa anggun Saidani ya Saidani, betapa anggun Saidani ya Saidani. Pandai mengaji, tutur katanya, oh sungguh terpuji. Aduh, aduh, aduh, pandai mengaji. Gadis cantik.